بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولما كان الانقطاع إلى المغارة والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صارت التي لم يشرعها الله يشرعها الله ولا رسوله صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال مثل مغارات الدم التي بجبل قصيون وجبل جمال قصيون. Itu ada di ya selatan Damaskus, itu maksudnya Gunung Qasyun. Terus wajabali Lubnana alladhi bisahil Syami wa jabalil Fathi bi Aswana bi Misra wajibali wajibalin bi Rumi wa Khurasan wajibalin bil jazirati wa ghairi dhalika wajabalil likami wajabalil ahyashi wajabali sulani kurba ardabila wajabali suhnaka inda tabriza wajabali mashku indal aqswana wa jabali nahawanda wa ghairi dhalika minal jibali allati yadhunnu ba'dun nasi anna biha rijalan minal salihina minal insi wa yusammunahum rijalal ghaibi wa innama hunaka rijalun minal jinni fal jinnu rijalun kama annal insa rijalun. Qala ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhu bi rijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Qala fa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa lamma kana al-inqita'u ila al-maghārati wal bawadi min al-bid'ah, maka tatkala inqita', ya inqita', dia lari, ya menyembunyikan diri, bersemedi di berbagai goa, di berbagai bawah, di lembah-lembah, ya padang-padang luas, ya, itu termasuk perbuatan bid'ah allati lam yashra'ha Allahu, yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka jadilah setan, ya katsiran ma ta'wi ila al-maghārat wal jibal, maka itu banyak setan menempati goa-goa dan gunung-gunung tersebut. Jadi banyak setan di sana. Ya, bersemedi di sana, maka dapat petunjuk, dapat wangsit. Siapa yang memberikan petunjuk wangsit? Ya, setan yang ada di sana. Nah, Ibnu Taimiyah mulai menyebutkan nama-nama gunungnya di sini. Ya. Yaitu ya. Nah, Syekh Shalih Fauzan juga menyebutkan dulu ya. Sarat katsiran matawil magharat wal jibal, ya, al-matlub minal muslim ayakuna sadiqan fi sirrihi wa alaniyatihi, yang dituntut dari seorang muslim dia mesti jujur, ya, dalam tindak tanduk lahiriah batiniah dia, apa yang diucapkan dalam hati maupun yang ya, yang dilakukan ketika bersendirian maupun ketika di tengah-tengah orang. Wadihan la yutmar, tidak boleh ada yang disembunyikan. Wa ruma yatakallam bi wal islam alhamdulillah dinun zahir, Islam agama dinun zahir. Ya, enggak ada rahasia di situ. Ya, enggak ada. Tahib. Nah, ibadah-ibadah pun juga enggak ada yang sendiri-sendiri kayak gitu. Lagi pula ya ikhwah, kalau orang bersemedi di gunung, ya, di goa sekian hari, dia udah terruput berapa waktu sholat berjamaah. Ya? Paham enggak? Seharian aja, udah 5 hari, 5 waktu. Ya. Dan itu pun dia mesti bersemedi, berzikir situ lama. Berapa kali waktu sholat lewat? Nah, itu Rasul di Gua Hiro sebelum jadi Nabi. Habis jadi Nabi gak pernah situ lagi. Kita mau ngamalin syariat Muhammad SAW sebelum atau sesudah jadi Nabi? Ini orang bodoh. Sebelum jadi Nabi nggak ada pencariatan di situ. Tapi barakallahu fiik. Ya, nah, sebutin nama gunung-gunung di situ. Ya, mulai sebutin. Gunung di situ gunung, ya, gunung Dzam. Ya, Maghorah apa? Semisal Maghorah Dzam, goa Dzam. Gunung Qaus Uyun. Ya, di selatan. Damaskus, Gunung Qaus Uyun, ya, selatan Damaskus, atau di utara ya, lupa saya. Kemudian apa lagi? Ya, Gunung Lebanon, Gunung Lebanon, alladhi bisahil Syam, yang ada di pesisir Syam, Gunung Fat yang ada di Aswan, ya. Di Mesir, Gunung Rom, Gunung Khorasan, dan Gunung di Jazirah, dan yang lainnya. Ada juga Gunung Likam, ya, Gunung Ahyas, Gunung Sulan, ya, banyak sekali namanya, ya, Gunung Sulan di dekat Ardabil, ya. Nah, Gunung Sulan yang dekat Ardabil, Gunung Sahal, ya, banyak nama-namanya ini ya, disebutin oleh Ibnu Taimiyah satu persatu. Ya, kemudian Gunung Syuhnak, ya, kemudian ada gunung, ada juga Tabriz, ya, Tabriz. Ya, saya nggak tahu ya, belum pernah naik gunung ini semua. Ini gunung-gunung yang asing di sana di Syam ya mungkin. Ya, Gunung Masku, Indah Akshawan. Ya, di Akshawan Gunung Masku. Allah alam, saya nggak tahu ini apa. Kemudian Gunung Nahawanda, Gunung Nahawanda. Ya. Allahu alam, nggak tahu juga gunungnya di mana, daerah sana. Ya kayak orang Arab lah kita sebut Gunung Kawi juga bingung. Ya, dan yang lainnya dari gunung-gunung yang yadzunnu ba'dun nas, yang disangka orang annaha biha rijalan minas salihin, ada orang solehnya di sana, yang menetap di sana, ada kuncennya. Ya, minal ins yusammunaha rijalul ghaib, yang mereka sebut wah ini orang-orang ghaib. Ya, ya, lihat tuh, kata Syekh. Nah, mereka mencari di goa-goa, di gunung-gunung, ya, orang-orang yang bersembunyi di sana. Ya, dengan tujuan nanti orang tersebut dapat mentadbir urusan mereka, ya, mengatur urusan mereka untuk menghadapi kaum muslimin. Allahumma musta'an. Wa man huwa syekhuhum fi hadhil maghaarat? Syekhuhum syaitan, kata syekh. Siapa syekh mereka di goa-goa tersebut? Ya, syekh mereka adalah syaitan, ya dan billah. Ya. Taib. Wa innama hunaka rijalun minal jin. Adapun yang ada orang-orang di sana, padahal itu orang-orang dari kalangan jin, ya, bukan kalangan manusia. Fal jinnu rijalun. Ya, karena di antara jin ada rijalnya juga. Ya. Orang-orang dari kalangan jin, ya ada juga jin itu rijal-rijalnya. Berjenis laki-laki. Ya. Kama annal ins rijalun, sebagai manusia juga ada rijalnya. Allah berfirman, wa annahu kana rijalum minal ins ya'uduna bi rijalim minal jin fazaduhu, ya, fazaduhum rohaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang pria dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa pria dari kalangan jin, namun mereka jin tersebut menjadikan manusia itu bertambah sesat, ya dan billah, bertambah sesat. Ya, jadi di kalangan manusia juga ada jin. Jin juga di kalangan jin ada pria. Sebagaimana di kalangan manusia juga ada pria, pria. Al jin lahum rijal. Ya. Ya. Mereka yadhharun, mereka nampak atau yudhirun, menampakkan diri bisuratir rijal, dengan sosok pria. Ya. Nah, wasyaitanul ins akhtaru minal muslimina min syaitanil jin. Setan dari kalangan manusia bagi kaum muslimin itu, ya, lebih berbahaya daripada setan dari kalangan jin. Manusia mereka punya setannya, syayatinul ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Itu. Fa akhbara, maka Allah mengabarkan bahwasanya manusia juga ada memiliki setannya, dan mereka lebih berbahaya daripada setan dari kalangan jin. Karena setan dari kalangan jin, ya, apabila disebut, apabila Anda berzikir saja kepada Allah, farra, dia lari. Namun setan dari kalangan manusia, kalau Anda berzikir kepada Allah, marrah, berapa kali Anda sebut mi'ah marrah semua. Ya. Ya. Mereka juga berzikir kepada Allah. Wa huwa ala ma huwa alaihi minad dalal wa la yadhhabu. Ya, dia enggak lari karena dia sudah berada di atas keyakinan sesatnya. Maka dia lebih berbahaya. Faddalun minal ins asyaddu min syayatinil jin. Nah, itu. Ya, sampai sini ya. Nah, berikutnya. Kasih ke Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li syekh rahimahullah ta'ala. Wa min ha'ulai man yudhiru man yadharu min yadharu bisurati rajulin sya'rani jilduhu yushbihu jildal ma'izi fayadunnu man la ya'rifuhu innahu insun wa innama huwa jinni wa yuqalu bikulli jabalin min hadihil jabali jibali al-arba'una al-abdalu wa ha'ulai alladhina yadhunnuna annahum al-abdalu hum jinnu jinnun bihadihil jibali kama yu'rafu dhalika biturukin mutaaddidatin wa hadha babun la yattasi'u hadal mawdi'a li bastihi wa dhikri ma na'rifuhu min dhalika fa inna qad ra'ayna min dhalika wa sami'na ma yatulu wasfuhu fi hadal mukhtasari alladhi kutiba liman yas'ala an nadkura lahu minal kalami ala awliya illahi ta'ala ma yu'rafu ma ya'rifu bihi jamal jamalu dhalika ma ya'rifu bihi jumal ma ya'rifu bihi jumala dhalika wan nasu fi khawarikil adati ala salasati aqsamin kismun yukadzibu biwujudi dhalika ligoyril anbiya'i warubama soddaqo biha mujmalan wa kadzaba bima yudkaru lahu an kathirin minan nasi likaunihi indahu laysa minal awliyai wa minhum man yadunnu anna. Baik, hasbuk, cukup. Nah, kemudian wa min haula, dan di antara mereka man yadhharu bi surati rajulin sya'rani, di antara mereka ada yang menampakkan dirinya dalam wujud manusia sya'rani. Pak RT dong. Bukan, maksudnya manusia yang berbulu lebat. Sya'r, dari kata sya'r, berbulu. Ya. Nah, itu. Nah. Jilduhu yushbihu jildal ma'is. Ya, yang kulit dia menyerupai kulit domba, bulu-bulunya. Wa yadunnu man la ya'rifuhu. Ya. Maka akan menduga orang yang enggak kenal dia annahu insu, annahu insi. Wah, ini manusia nih. Wa innama huwa jinni. Padahal dia dari jin. Ya, berbulu lebat. Padahal dia dari jin. Ya. Itu setan ya. Kata Syekh, memangnya ada manusia? Ya. Yang kulitnya seperti kulit domba atau dalam bentuk domba, ini setan. Wa yuqal bi kulli jabal min hadhihi al-jibal al-arba'un al-abdal. Ya, ada lagi yang menyatakan bahwa di setiap gunung tersebut terdapat 40 abdal, 40 orang. Ya. Ya. Terkait tentang abdal ya, yang sudah lewat, yang Syekhul Islam menyebutkan tidak sahih abdal. Laisu haula, yang namanya abdal bukan mereka. Warada asarun fil abdal, terdapat asar terkait abdal. Summu abdalan, mereka dinamakan abdal. Liannahum, karena mereka itu yakhlifu ba'duhum ba'don, ya, menggantikan satu sama lain. Wahum rijalun solihun wa qaliluna fil qurun, mereka orang-orang soleh, ya, namun jarang dalam setiap kurun waktu. In sahafihim al asar, jika memang ada sahih asar tersebut tentang mereka, fahum laisu haula, maka abdal itu bukan yang di gunung-gunung tadi. Haula rijalun salihun, ulama, yang namanya abdal orang saleh, ulama. Ya, namun Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya asar tersebut tidak sahih. Ya, di sebelumnya dulu di awal-awal, ingat enggak pembahasan abdal? Ya. Tingkatan-tingkatan wali itu ada abdal, ya. Wahaulai, ya. Kemudian kata beliau lagi, kata Ibnu Taimiyah lagi, wahaulai alladzina, ya, wahaulai mana sih tadi, alladzina yudhannu annahum al-abdal hum jinnun bihadhihi al-jibal kama yu'rafu dhalika biturukin muta'addidatin. Ya. Nah, yang disangka abdal itu mereka adalah jin. Ya, yang menempati gunung-gunung tersebut seperti yang diketahui melalui beberapa metode, ya, yang beragam. Ciri-cirinya jelas. Ya, ciri-cirinya bukan orang soleh. Laisu al-abdal, mereka bukan abdal. Wa hadha babun la yattasi hadzal mawdi' li bastihi wa dzikri ma na'rifuhu min dzalik. Subhanallah. Dan bab ini, ya, la yattasi hadzal maudi, enggak bisa dipaparkan secara panjang lebar di sini, ya, karena terlalu panjang libastihi. Ya. Wa dzikri ma na'rifuhu min dzalik. Dan kami enggak bisa menyebutkan semua apa yang kami ketahui tentang hal ini. Fa inna qad ra'ayna wa sami'na min dzalik. Ya, karena kami, ya, apa namanya, qad ra'ayna, ya, telah melihat, telah mendengar tentang hal tersebut, mayatulu wasfuhu, ya, yang panjang kalau diceritakan fi hadzal mukhtasar, di buku yang ringkas ini. Ini aja ringkas. Nah, fi hadzal mukhtasar, ah. Baik, lihat kata Syekh Shalih Fauzan ini. Ya, pengitlakan dari Syekhul Islam ini suatu yang mengagumkan. Ya. ihatatuhu bil akhbar wal asya. Bagaimana penguasaan beliau terhadap kabar ini, ilmu ini. Ya, Allah membukakan beliau dengan ilmu yang besar sekali. Wa hada bi barakatil ilm wal amal. Ini keberkahan ilmu dan amal beliau. Ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dakwah ilallah. Ya. Alladzi kutiba liman sa'alah. Ya, yang kata beliau. Alladzi kutiba liman sa'ala an nadhkura lahu minal kalam ala awliyaillahi ta'ala ma ya'rifu bihi jumala dzalika. Ya. Yang buku ini ditulis, ya. Ditulis secara ringkas bagi orang yang, ya, liman sa'ala, bagi orang yang meminta penjelasan aja. Anadkura, kami akan sebutkan tentang pembahasan terkait wali-wali Allah, ya, ma ya'rifu bihi jumala dzalik. Ya, secara jumlah aja, secara garis besar. Subhanallah. Ya. Di Istiqomah Ibnu Taimiyah berbicara juga tentang hal ini. Ya. Hadzal muallif kulluhu, ya. Jawabun. Ya, kulluhu jawabun. Jawabu mas'alatin wahidatin. Hadzal muallif, ya. Buku ini bukan hadzal muallif, ya. Semuanya ini, buku ini adalah jawaban tentang satu permasalahan. Su'ila anil farq baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Ma katabahu ala annahu mu'allafun. Katabahu ala annahu jawabu su'al. Subhanallah. Ibnu Taimiyah ditanya tentang perbedaan antara wali Allah dan wali setan. Jadi beliau di sini tidak menulis bahwasanya ini sebagai mu'allaf, karya tulis. Namun beliau ini menulis ini sebagai jawaban aja, gitu. Ini jawaban aja. Nah, Ibnu Taimiyah biasa begitu nulis sambil lalu beliau lagi lewat negeri wasit, diminta oleh pemuka negeri wasit, bikinin dong yang ringkas saja buat kami. Yang ringkas, ya udah ringkas saja akidah. Jadi akidah wasitiyah. Sambil lewat. Ya. Sambil lewat aja. Negeri Hamu, minta yang detail dikit di atas wasitiyah, hat fatwa Hamawiyah. Negeri Tadmur, minta jadi risalah Tadmuriyah. Ada orang minta wasiat, bikin wasiatul Sugro. Lebih tinggi lagi wasiatul Kubro. Akhirnya minta ini, ya. Nah, gak ada yang nyandingin beliau di zaman beliau. Hatta kalau zaman sekarang, hatta lewat maktabah Syamilah sekalipun, tidak ada. Ya, brilian, subhanallah. Nah, wannasu fi khawarikil adati ala salasati aqsam. Yang namanya manusia, ketika dia menghadapi kejadian yang luar biasa, itu ada berapa macam. Qismun. Ya. Nah, lihat ini keterangan dari Syekh Shalih Fauzan, ada masabak bayanuh. Ya, ini telah berlalu penjelasannya. Bahwasanya ada orang-orang yang gulu dalam menafikannya, menafikan khawarikul adat. Hal-hal yang luar biasa terjadi di luar kebiasaan. Siapa yang menafikannya? Al-Mu'tazilah. Yungkiruna khawarikul adat wa yusammuna al-an al-aqlaniyin. Ya, mereka dinamakan sekarang ras kaum, ya, aqlaniyun. Ras kaum rasionalis, yungkiruna al-mu'jizat, yungkiruna al-karamat. Ya, unasun gulu fi isbatiha, dan juga ada orang yang gulu dalam menetapkannya. Hatta adu khawarikus syaitan minal karamat. Sampai dia mengkategorikan khawarik syaitan pun bagian dari karamat. Wal wasat humul ladina asbatul mu'jizat wal karamat ala daw'il kitab wa sunnah wa nafau ma'adaha wa ha'ulaihum ahlus sunnati wal jamaah. Nah, walaupun ahlus sunnah ini pertengahan. Mereka menetapkan mukjizat, karamah, ya, ya, sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Mereka menafikan apa yang dinafikan oleh Quran dan Sunnah. Ya, mereka lah ahlus sunnati wal jamaah. Nah, Nah, golongan pertama orang-orang yang mendustakan kejadian-kejadian yang luar biasa, ya, yang dialami oleh selain para nabi, ya, mengingkari karomah nih berarti, ya, diterangkan di sini Syekh Al-Fauzan, balil aqlaniyuna al-mu'asiruna angkaru hatta mu'jizatil anbiya. Bahkan kaum rasionalis zaman sekarang mengingkari mukjizat nabi. Lakinal mu'tazilah alladzina hum salafuhum asbatu mu'jizatil anbiya. Padahal mu'tazilah yang merupakan salaf kaum rasionalis saat ini, mereka menetapkan mengimani mukjizat para nabi. Wa ankaru karamatil awliya. Mu'tazilah hanya mengingkari karamah para wali. Yaqulun, ya. La'alla, ya, tashtabih, ya, karamah al-wali bi mu'jizatin nabi. Bisa jadi itu supaya apa kata mereka? Li'alla tashtabiha karamatul wali bi mu'jizatin nabi. Supaya tidak tersamarkan karamah wali dengan mukjizat nabi. Nah, kelompok kedua. Ya. Ini udah dibaca belum? Hah? Belum. Qismun man yadhunnu anna kulla man kana lahu naw'un min khawarikil adat kana waliyun lillah. Ya, kelompok kedua, golongan yang meyakini siapa saja yang memiliki kemampuan luar biasa, berarti ini waliullah. Ya, padahal bisa jadi itu wali setan. Gitu. Nah, ini pasti ini wali. Allah musta'an. Ya. Saya kelewat ya. Itu ya, ada. Benar. Ya. Warabbama saddaqa bihi mujmalan wa kadzdzaba ma yudzkaru lahu an katsirin minan nas likaunihi indahu laisa minal awliya. Ya. Nah. Ya. Ya, itu boleh jadi mereka mendustakannya, mempercayainya secara global, namun mendustakan kisah-kisah yang disampaikan banyak orang karena menurutnya banyak orang bersangkutan tidak tergolong sebagai waliullah. Ya. Ya, likaunihi indahu laisa minal awliya, karena menurut dia itu bukan wali. Wa minhum man yadhunnu anna kulla man kana lahu naw'un min khawarikil adat kana waliyillah. Ini tadi golongan yang meyakini siapa saja yang punya khawarikul adat maka dia wali. Ya, dia wali. Ya. Baik, dijelaskan situ oleh Syekh. Hadzal ladzi qala fil isbat lam yufarriq bainal karamati wa khawarikis syaitan. Ini orang yang gulu dalam penetapan. Enggak mau bedain mana karomah, mana khawarik syaitaniyah. Ya. Kemudian wakilal amraini khata. Kedua golongan ini keliru. Ya, keliru dia. Dijelaskan oleh Syekh. Ya. Ya, la alladhi ghala fil nafi wa la alladhi ghala fil isbat. Ya, keliru nih keduanya nih. Ya, yang dia berlebihan dalam menetapkan maupun berlebihan dalam menafikan. Ya. Walihada najidu anna haulai yadhkuruna anna lil musyrikina wa ahli kitabi nusara'ah. Ya. Oleh karena itu kita mendapati mereka, kedua kelompok ini, menyatakan bahwa orang-orang musyrik dan ahli kitab memiliki para pembela. Ya. Memiliki para nusara'ah. Ya. Yu'inunahum ala qitalil muslimin wa annahum min awliya'illah wa ulaika yukadzibuna ayakuna ma'ahum man lahu kharqu adatin. Ya. Baik. Nah, ya, mereka mengatakan musyrik ahlu kitab memiliki para nusara pembela yang menolong mereka dalam mengamarangi menghadapi kaum muslimin. Ya. Baik. Ya. Wa annahum dan bahkan mereka menganggap penolong mereka itu sebagai waliullah. Astagfirullah. Ya. Tadi sampai mana? Jadi artikan belum? Wa ulaika yukadzibuna ayyakuna ma'ahum man lahu kharbu adati. Ya. Hadis sampai sini dijelaskan di situ oleh Syekh Shalal Fauzan. Ya. Asbatul karamat hatta lil kuffar min al yahudi wa nasara. Mereka menetapkan karamah ini dibodohi oleh syaitan sampai mereka menetapkan karamah ada pada orang kafir Yahudi Nasrani. Karena menurut mereka itu udah kharikul adah, berarti karomah secara mutlak. Mereka enggak bisa bedakan mana karomah, mana kharik syaitaniyah. Ya. Maka ulaika, siapa itu ulaika? Ya'nu alladzina yanfun. Ya, orang-orang yang menafikan karomah ini. Yukadzibuna ayyakuna ma'hum. Ya, man lahu kharqu adah. Ya. Maka mereka orang-orang yang menafikan ini, mendustakan ini, ya. Mereka tidak percaya apabila di tengah musyrikin dan ahlul kitab terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Taib. Nah, jelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, setan hadir bersama orang kafir di perang Badar, sebagaimana disebutkan, memotivasi orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Allah berfirman, wa idh zayyana lahum syaitana a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma ma'an-nas minan-nas wa inni jarun lakum. Falamma ra'a al-malaikat ma'natat, karena setan ini melihat malaikat bersama Rasulullah dan para sahabat, dia lari. Falamma tara'atil fi'at fi'atani nakasa 'ala aqibai wa qala inni bari'u minkum wa inni ara ma la tarawun. Ini ciri-ciri setan. Dia mulai berlepas diri. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat, yaitu melihat malaikat. Inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Aku takut pada Allah. Ya. Padahal setan lari bersama mereka. Namun tatkala dia melihat kekuatan kaum muslimin, melihat zikrullah, melihat malaikat, dia pun lari. Baik. Wa shawabul qaulu tsalis. Nah, yang benar ialah pendapat golongan yang ketiga. Wa huwa anna ma'ahum man yansuruhum min jinsihim la min awliya'illah. Ya. Itu ya, pendapat anna ma'ahum, itu pendapat yang bersama mereka di tengah-tengah kaum muslimin, man yansuruhum min jinsihim. Yang dapat menolong mereka dari jenis mereka, la min awliya illah. Ya. Bukan, jadi bukan dari waliullah. Itu pendapat di tengah-tengah kaum musyrikin dan ahlul kitab, terdapat jin yang membantu mereka, bukan waliullah. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd. Umay yatawallahu minkum fa innahum minkum. Para orang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Nah, jadi yang benar, yang ada pada pertolongan, yang ada pada kufar dan kaum musyrikin, itu jin, bukan waliullah. Ya, min jinsihim, dari jenis mereka. Ma'ahum man yansuruhum min jinsihim minal kufar wa syayatin. Ya, kama hadara fi badrin, kata Syekh Shalal Fauzan. Yang bersama mereka itu, yang menolong mereka dari jenis mereka, dari kalangan kufar, setan, sebagaimana mereka hadir di perang Badar. Ya. Wa ha'ulai al-ubad wa zuhad. Ya. Nah itu, mereka itulah para ahli ibadah dan orang-orang zuhud. Ya. Orang-orang zuhud di situ, alladzina laisu min awliya'illah al-muttaqin wal muttabi'ina lil kitabi was sunnah. Yang bukan waliullah, yang bertakwa, yang mengikuti Quran dan sunnah. Ya. Tattaridu bihim syayatin, justru mereka itu didampingi oleh setan. Nah, didampingi oleh setan. Fa yakunu li ahadihim minal khawarij ma yunasibu halahu. Ya, sehingga di antara mereka ada hal-hal yang memiliki kemampuan luar biasa, ya, yang sesuai dengan kondisinya. Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini panjang lebar. Al, ya, al-ibadah idza kanat ala ghairi syariah fahiya ibadatun batilatun. Nah, ibadah kalau enggak sesuai syariat, ibadah batil. Orang Nasrani peribadatan ruhban, ya. Mereka menangis, mereka melepaskan diri dari dunia, ya. Mereka menyendiri di berbagai kuil-kuil, menangis dengan tangisan yang keras, ya. Namun ternyata mereka di neraka karena tidak berada di atas syariat. Ya. Maka ibadah kalau tidak di atas jalan yang benar, maka itu ibadah batil. Dan seterusnya. Nanti lanjut lagi besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.